Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, kita memasuki kitab baru, yaitu kitab Az-Zakah. Yang kemarin itu terakhir pembahasan terkait kitab Us-Shalah, tentang sholat, seputar sholat, sampai yang terakhir sifat sholat, kemudian jenazah, seputar masalah jenazah. Maka dengan itu berakhir kitab sholat, pindah Hafidz Ibn Hajar kepada kitab zakat. Zakat termasuk usul amaliyah, pokok-pokok amalan di dalam Islam. Dan fuqaha atau dalam fiqih, mereka bicara tentang pokok-pokok amalan memang, sholat, zakat, puasa dan rinciannya, jual beli dan semuanya, pernikahan, perceraian. Hal ini zakat tentunya karena dia rukun Islam terpenting setelah syahadat dan sholat. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah sebutkan al-Islam antashhad la ilaha illallah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadhan wa tahujjal bait. Islam itu dengan kamu syahadat la ilaha illallah, kamu tegakkan salat, kamu tunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji. Maka demikian susunannya pun fuqaha membahasnya setelah sholat, karena juga Rasul sebutkan setelah sholat, kamu tegakkan sholat, kamu tunaikan zakat. Dan zakat serta sholat, dua yang selalu bersamaan disebut oleh Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa khallu sabilahum. Kalau mereka yakni orang kufar mau bertobat, mau menegakkan salat, mau menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka jangan ganggu mereka, jangan sakiti mereka, jangan perangi mereka. Makna ayat jelas, selama mereka menyalahi ini, belum mau bertobat, atau bertobat tapi tidak mau menunaikan sholat, tidak mau membayar zakat, maka tetap diperangi. Batas mereka tidak diperangi kalau sudah sholat, tentunya syahadat, sholat dan menunaikan zakat. Dan itu pula yang Rasulullah sebutkan, umir tu'an uqatilan nas hatta yashadu ala illallah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah illa bihaqtiha wa hisabuhum ala Allah. Aku diperintah untuk merangi orang, manusia, sampai mereka mau syahadat, mau menunaikan sholat, membayar zakat, kecuali dengan haknya, hadis. Oleh karena itu, siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya sementara dia terkena kewajiban zakat, diperangi. Dan mereka lah yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq di zamannya radhiyallahu anhu, karena tidak mau mengeluarkan zakat. Fuqaha menyebutkan kalau itu kaum yakni, kalau di Arab sana kabilah, satu suku ini bisa ribuan isinya. Suku biasanya apa kata kepala sukunya? Kepala sukunya bilang A, ya A semua. Al-Muhim, kalau mereka masa sebegitu banyaknya, kelompok manusia yang terkumpul banyak, dan mereka tidak mau bayar zakat semua, maka mereka diperangi, perang, diserbu oleh pemerintah Muslim. Ini yang diperangi karena tidak mau mengeluarkan zakat. Adapun kalau yang tidak bayar zakat ini bukan kelompok, bukan kelompok besar, tapi person. Nah, ini misalnya di daerah ini orang pada bayar zakat kecuali satu ini, dua atau berapa orang, maka mereka tidak diperangi, tetapi pemerintah mengambil paksa zakatnya. Tidak diperangi tetapi diambil paksa, plus denda berupa harta, dan itu ada di dalam syariat. Artinya dihitung pemerintah, oh ini zakatnya fulan misalnya 100 juta, ya diambil 100 juta, atau kalau dia sahibul mawashi yang punya ternak, ini zakatnya 10 sapi, diambil 10 sapinya, itu zakat dia, plus dendanya karena dia gak mau bayar zakat, maka didenda dengan diambil sapinya satu lagi, atau apa misalnya, ini diambil tambahan dari harta sebagai hukuman karena dia tidak mau mengeluarkan zakat. Dan dia syiar yang tampak seperti sholat, syiar yang terlihat, makanya diperangi orang karenanya ketika tidak mengeluarkan zakat hartanya. Baik, kembali kepada zakat. Zakat dia punya makna secara bahasa, tentunya karena dia bahasa Arab. Dia pula punya makna secara syariat, makna syar'i atau istilah dalam fikih, hukum. Dalam syariat pula punya dua makna. Zakat jiwa dengan iman, dan zakat jiwa dengan mengeluarkan harta yang dizakati. Ini secara syariat. Adapun dalam bahasa, zakat asal maknanya adalah tumbuh kembang atau bertambah. Zakat makna asalnya tumbuh kembang atau bertambah. Zaka yazku, yanmu, yazid, sesuatu itu bertambah, berkembang. Di dalam ayat-ayat Quran, banyak Allah sebutkan tentang zakat ini, terutama bentuk yang pertama, zakatun nafs, kesucian jiwa, bersihnya jiwa dari noda dan penyakitnya. Antara lain seperti Allah katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahagialah orang yang mensucikan, berusaha menjaga kesucian dan kebersihan jiwanya. Makanya pula Allah mencela musyrikin kufar karena tidak sucinya jiwa mereka, terkotori oleh syiriknya, oleh kufurnya. Dalam Fusilat Allah sebutkan, wa wailun lil musyrikin, dan celaka orang-orang musyrik itu. Siapa? Allah sebutkan, alladzina la yu'tuna az-zaka Wahum bil akhirati hum kafirun. Mereka musyrikin yang tidak menunaikan zakatnya, dan terhadap akhirat mereka kufur. Banyak dari mufassirin menyebutkan dalam ayat ini, musyrikin yang tidak mau mengeluarkan zakatnya artinya zakat jiwanya. Zakat jiwanya dengan iman, karena mereka enggak mau beriman, enggak mau bertauhid. Maka dicela oleh Allah, wailun lil musyrikin. Kesucian jiwa ini Allah gantungkan kebahagiaan dan kesuksesan seorang hamba terhadapnya. Makanya Allah katakan tadi, qad aflaha man zakkaha. Maka falah, kebahagiaan, kesuksesan tergantung kepada zakatun nafs. Ketika suci dan bersih jiwa orang itu dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat, kemungkaran, dan penyakit-penyakit jiwa yang lainnya. Dan balasan di akhirat pun, ini surga dan kenikmatannya segala macam, kekal abadi mereka di dalamnya, juga Allah gantungkan kepada ini, kesucian jiwa, kesucian diri. Setelah Allah sebutkan tentang jannat dan kenikmatannya, di akhir ayat Allah katakan, wadzalika jazaa'u man tazakka, di surah Thaha. Dan itu semua surga dan segala kenikmatannya balasan bagi mereka yang mensucikan jiwanya. Maka itu penting, dan babnya bukan di sini tentunya, ini fikih, tapi itu di bab lain yang dikenal dengan tazkiyatun nufus. Hanya saja bab ini banyak juga ternodai oleh syubhat-syubhat dan konsep-konsep tasawuf, banyak dinodai oleh kebid'ahan dan kemungkaran-kemungkaran dengan dalih mensucikan jiwa. Bukan mensucikan jiwa, mengotori malah. Tapi harus dengan manhaj salaf. Disucikan jiwa itu dengan contoh dari para sahabat, dari para tabi'in, bagaimana mereka mensucikan jiwanya. Rasulullah sendiri SAW sangat mementingkan kesucian jiwa ini, sehingga beliau berdoa memohon kepada Allah, sebagaimana dalam hadis ma'ruf, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah beri jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, dan sucikan jiwaku karena engkau sebaik-baik yang mensucikannya, engkau walinya dan maulanya. Rasulullah berdoa memohon untuk disucikan. Kalau itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih kita jauh-jauh berlipat-lipat ganda lebih membutuhkan kesucian jiwa, butuh doa. Al-Muhim itu tentang tazkiyatun nufus. Kembali kepada zakat, dalam fikih didefinisikan oleh fuqaha, zakat itu at-ta'abbud lillah bidaf'i juz'in mu'ayyan syar'an min malin mu'ayyan li jihatin mu'ayyana. Zakat adalah ta'abbud lillah. Poin pertama yang sangat penting, bahwa zakat itu ta'abbud, peribadatan kita kepada Allah, ketaatan. Artinya kita beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan zakat ini. Itu ibadah kita. Oleh karena itu, dari sini saja, sesuatu yang syariat tidak wajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, walaupun mungkin orang karena kemurahan hatinya dan kebaikannya atau semangatnya ingin dan mengeluarkan tetap harta itu, tapi itu tidak bisa dianggap sebagai ibadah. Mungkin saja dia keluarkan, padahal dia belum sampai nisab misalnya, nggak ada kewajiban untuk keluarkan zakat. Atau dia seharusnya mengeluarkan sekian, dia lebih. Syariat nggak mewajibkan lebih dari itu. Nah, kelebihan ini kebaikan dari dia, tapi jangan dianggap itu zakat. Jangan dianggap itu zakat, karena zakat ibadah, ada aturannya, ada batasannya. Makanya disebutkan at-ta'abbud lillah, peribadatan kepada Allah. Zakat itu enggak bisa semau kita, walaupun kita ingin baik, kita ingin pahala, ingin ihsan, membantu, memberi orang. Nah, ta'abbud lillah bidaf'i juz'in mu'ayyan. Peribadatan ini dalam bentuk mengeluarkan bagian tertentu syar'an, dan itu pun syariat yang tentukan apa saja yang kena zakat, maksudnya apa saja hartamu yang terkena zakat. Syar'an yang dalam syariat, syariat menentukan hartamu yang ini, hartamu yang itu, dengan nisab dan ketentuannya harus dikeluarkan zakatnya. Hartamu yang satunya gak ada zakatnya. Poin kedua dalam zakat, mengeluarkan bagian tertentu yang itu pun ditentukan oleh syariat. Makanya ulama sebutkan terkait zakatul mal, zakatul mal ini kan harta yang disimpan, ditabung, kemudian nanti satu tahun berjalan dikeluarkan zakatnya. Itu zakat mal. Mereka katakan harta yang diputar, artinya diperdagangkan, digunakan untuk kemaslahatan, jual beli atau apalah. Harta yang dipakai, diperdagangkan, diputar, dan dengan itu tidak dikeluarkan zakatnya, karena gak ada zakatnya ketika dia pakai. Ketika dia pakai gak kena zakat. Yang dizakati itu harta yang dia simpan, dia timbun, dia tabung. Ini yang kena zakat. Harta yang dia putar, walaupun itu tidak kena zakat, lebih baik daripada harta yang dia tabung walaupun dia keluarkan zakatnya. Karena kemaslahatan lebih besar di situ. Kemaslahatan umum untuk umat lebih besar yang itu. Hartamu muter, orang banyak mendapat faedah, banyak dapat manfaat darinya, ketimbang kamu timbun. Satu tahun berhenti harta ini, umat gak bisa mendapat manfaat darinya. Walaupun nanti di Ramadan misalnya kamu keluarkan zakatnya, harta yang diputar walaupun tidak ada zakatnya lebih baik daripada harta yang ditabung walaupun dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, min malin muayyan, dari harta yang tertentu juga secara syariat. Artinya tidak semua harta terkena zakat. Dari harta tertentu, dan itu rahmat Allah, kebaikan syariat, dikeluarkan zakatnya pun bagian tertentu, sedikit kecil sekali, Dan itu pun tidak dari semua harta. Dan ini penting, tidak semua harta ada zakatnya. Tidak semua harta. Hanya kecil dibanding yang lain yang terkena zakat. Orang punya mobil, mungkin mewah dia beli 2 miliar, bisa jadi ada zakatnya. Enggak ada, walaupun harganya 2 miliar. Karena bukan enggak semua harta, ini kan harta bernilai dan mahal. Tapi syariat tidak menentukan bahwa ini ada zakatnya. Tidak semua harta, dari harta tertentu saja. Nanti akan dibahas harta apa saja yang terkena zakat. Yang keempat, li jihatin muayyanah. Dan yang menerima zakat pun dialokasikan ke bagian tertentu juga. Semuanya dengan ketentuan dalam syariat, tidak semau kita. 8 asnaf yang Allah sebutkan di dalam Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiril ayat. Nanti akan dibahas. Hanya mereka yang berhak mendapat zakat. Tidak boleh dari selain mereka. Bagian orang ngawur dan menentukan sendiri. Misalnya, ini fulan ini penuntut ilmu, dia pelajar, butuh uang, butuh bantuan, dikasih dari uang zakat. Apa ada pelajar dalam ayat? Ada dari 8 orang yang Allah sebutkan? Gak ada. Fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, mu'alaf, ada pelajar di situ penuntut ilmu? Gak ada. Maka dia gak berhak dapat zakat. Gak boleh. Tidak boleh diberikan kepadanya. Wa fi sabilillah itu pun jumhur dan hampir keseluruhan mufassirin yang dimaksud jihad. Kalau ada perang, fi sabilillah itu pun perang yang di jalan Allah. Maka enggak bisa diarahkan kepada yang lain. Sebagian orang menganggap fi sabilillah yakni sabilillah jalan Allah. Kebaikan sabilillah. Ini zakat aku alokasikan untuk pembangunan masjid. Masjid fisabilillah, enggak bisa. Masjid bukan fisabilillah. Fisabilillah itu perang. Kalau ada perang, tentunya muslimin butuh dana, butuh biaya dan seterusnya, boleh zakat diarahkan ke sana. Adapun untuk kamu gunakan bangun pesantren, bangun sekolah, rumah sakit, ada dalam ayat? Enggak ada. Maka yang menerima pun bagian tertentu. Enggak dibuka lebar-lebar semua bisa terima, enggak. Ada aturannya. Makanya di awal sudah dikatakan zakat ini ibadah. Ada aturannya. Layaknya ibadah-ibadah kita yang lain. Enggak cukup sholat misalnya, ada aturannya. Aku mau sholat, mau ibadah kepada Allah, betul-betul ikhlas, mau taat, mau sujud, ibadah kepada Allah dengan menghadap ke utara. Ya enggak bisa. Kan ada aturannya. Syariat mengatur begini tata cara sholat. Begitu pula ini. Ada aturan-aturannya dalam semuanya. Ibadah kepada Allah. Mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu. Dan yang menerima pun orang-orang tertentu. Zakat Allah sebutkan hikmah darinya. Pertama taubah, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat mereka, Allah sebut sadaqah. Ini sadaqah wajibah, sedekah yang wajib, zakat. Itu mensucikan mereka, menzakati mereka agar mereka bersih, suci, membersihkan dari dosa. Makanya di dalam hadis Rasulullah katakan was-shadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu memadamkan dosa, dalam lafaz lain memadamkan murka Allah, sebagaimana air memadamkan api. Selain daripada itu, tentunya Allah memberkahi seorang hamba pada hartanya yang dia keluarkan zakatnya. Dari yang tersisa, dari yang ada dari hartamu, Allah beri barokah padanya, dan itu yang inti, yang penting. Dibarokainya harta. Karena kalau tidak diberkahi, a'udzubillah, walaupun mungkin kamu memandangnya banyak, tapi begitu mudah untuk Allah kuasakan padanya sesuatu yang akan merusak dan menghancurkan. Kebakaran di luar rencanamu, di luar kemampuanmu, ludes semua barang hartamu, dirampok, ditipu orang, banyak macam. Tapi kalau Allah beri barokah pada harta, bermanfaat dan terjaga kebaikannya, berguna bagimu. Yang jelas banyak hikmah. Selain dengan itu memperkuat hubungan sosial antara yang berada dengan yang kurang mampu, saudara-saudaranya yang fuqara, masakin, gharimin yang terlilit hutang, ibnus sabil itu yang tersesat atau kehabisan bekal, dan dia dalam perjalanannya, mungkin misalnya di luar negeri, walaupun di negeri asalnya dia orang kaya sekali, tapi ketika di negeri itu dia kehilangan bekal, habis atau semisal itu, dia ibnu sabil, berhak dapat zakat. Namanya memperkuat hubungan sosial, yang ini akhirnya mencintai, menghilangkan iri dengki, kecemburuan sosial dari yang bawah kepada yang atas, yang lemah kepada yang kuat. Nah, sehingga ada hak bagi yang fakir miskin atau yang lain tadi pada harta saudara-saudara mereka yang mampu. Diatur oleh syariat dengan zakatnya. Maka bukan berarti terputus sama sekali hubungan di antara keduanya, tapi juga tidak berarti harus masyarakat dan manusia itu sama rata seperti pemahaman komunis, sama rata, sama rasa, sama apalagi, sehingga nggak boleh ada di masyarakat itu yang kaya sementara yang tentunya rakyat kecil, rakyat miskin, nggak boleh oleh mereka diambil paksa dan ngawur semua diambil. Nggak boleh ada yang punya kekayaan lebih atau berhasil sukses dalam perdagangannya, dan ini kezoliman. Bahkan kezoliman mereka bukan hanya kepada yang mampu, hatta yang miskin. Dan itu ma'ruf di Rusia, di negara-negara yang berpahaman komunis, sampai kepada rakyat kecilnya pun zalim pemerintahnya. Di zaman Stalin, Lenin, rakyat-rakyat kecil yang semula mereka dijadikan ikon untuk mendapatkan kekuasaan, ketika dia jatuhkan Kaisar Rusia, Lenin, ternyata begitu dia kuasa, petani-petani dan orang-orang kecil ini ditindas dan dirampasi hasil panennya. Sehingga dusta saja untuk mengkelabui orang awam, oh, ini kita diperjuangkan para nelayan, para petani, nasib orang-orang miskin, orang lemah. Dusta semua, harat marat, gak ada kebenarannya. Al-Muhim, Islam memberi jalan, solusi. Ada hak diberikan dengan cara baik, ada zakat, ada hubungan. Nah, dan Allah Hakim. Di antara manusia ada yang dijadikan berlebih, ada yang kurang. Taib, zakat. Apakah dia disyariatkan di Mekah ataukah di Madinah? Banyak atau mayoritas ulama menyebutkan dia disyariatkan di Madinah tahun kedua Hijriah, setelah kewajiban puasa. Ada juga sebagian dari mereka menyebutkan diwajibkan semenjak di Mekah sudah. Sudah ada kewajiban zakat. Yang lain ada juga yang mengatakan bahkan diwajibkan tahun 9 katanya. Mutakhir, belakangan. Tahun 9 Hijriah baru diwajibkan. Di surat Al-An'am Allah sebutkan wa atu haqqahu yauma hasadi, dan keluarkan haknya, yakni zakatnya, di hari panennya. Ini ketika kalian panen hasil kurma kalian, anggur, dan mereka bertani, ma'ruf di Arab, gandum panen, kurma panen, nanti anggur. Maka ketika kalian panen, salah satu yang Allah perintahkan, atu haqqahu, keluarkan haknya, yakni keluarkan zakatnya ketika panen itu. Dan surat Al-An'am makiyah. Ala akwal, itu pun makiyah yang dimaksud. Banyak pendapat, ada yang mengatakan turun di Mekah maka disebut makiyah, walaupun yang dikuatkan oleh banyak muhaqqiqin makiyah yang dimaksud turun sebelum hijrah. Mau turunnya di Mekah, di Madinah, di Taif, sebelum hijrah namanya makiyah. Al-Muhim, ini ayat turun ayat makiyah, perintah untuk keluarkan zakat. Demikian pula di surat Al-Ma'arij, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan mereka yang di hartanya ada hak yang maklum, lisairi wal mahrum, bagi yang minta-minta, bagi yang terharamkan dari hartanya, ludes. Ini juga makiyah. Maka kalau dilihat dari ayat, memang lebih tampak kalau zakat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Sudah diwajibkan di Mekah, di marhala makiyah sudah diwajibkan zakat, walaupun belum serinci saat di Madinah. Rinciannya, bentuk-bentuk detailnya, seberapa keluarnya, satu tahun berputar sekian, sekian, apa, harta apa saja, rinciannya nanti di Madinah. Tapi kewajiban secara umum sudah ada di Mekah. Mereka sudah tahu dan faham kalau zakat itu kewajiban harta yang harus dikeluarkan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mukaddimah tentang zakat di situ. Insyaallah kelanjutannya pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.